kepada setiap muslim dan muslimah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahih Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau sabdakan, innad dinan nasiha, sungguh agama itu nasihat, menyampaikan yang terbaik, memberikan yang terbaik, mengingatkan dari yang jelek, dari yang tidak benar. Qulna liman ya Rasulullah, kami tanya, untuk siapa nasihat itu? Qala lillah, jawab beliau, untuk Allah. Ikhlas, hanya mengharap keridhoannya. Wali kitabih, nasihat itu pula untuk kitabnya, Quranul Karim, dengan kembali kepadanya, merujuk sebagai sumber dasar utama Islam, membacanya, mentadaburinya, memahami tafsirnya yang benar dan mengamalkannya. Wali rasulih, untuk rasulnya, dengan mengimani beliau, mentaati sunnahnya, dan menepis, membantah, menolak segala yang disandarkan kepada Rasulullah sementara beliau sendiri berlepas diri darinya. Dijaga. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, nasihat itu pula untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman mereka. Pemimpin kaum muslimin, baik itu para ulama'nya, dengan mentaati mereka, maupun itu pemerintahnya, sipilnya maupun militernya, mengajak umat untuk patuh dan taat kepada mereka, fil ma'ruf, mengajak umat untuk selalu menjaga kewibawaan mereka dan menghormati mereka, dan mengingatkan umat dari segala seruan, ajakan yang menghasut mereka untuk benci dan musuh kepada pemerintahnya, karena itu tidak bernasehat. Yang kedua, berdasarkan firman Allah dalam Al-A'raf 56 dan juga 85, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, jangan kalian merusak di muka bumi setelah itu dibenahi, yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Jangan kalian merusak, jangan melakukan pengerusakan di muka bumi. Merusak haram kapanpun, dimanapun. Tapi Allah sebutkan ba'da islahiha, setelah itu dibenahi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena dosanya lebih besar. Ketika sesuatu itu telah dibenahi, ditata rapi, kemudian dirusak. Dan ayat ini umum, larangan merusak dengan segala bentuknya, baik itu secara materi maupun imateri, secara hissi maupun maknawi. Dan para ulama sebutkan termasuk dari bentuk pengrusakan di muka bumi setelah itu dibenahi adalah terwi' al-aminin, meneror orang-orang yang dalam keadaan aman, menebar teror kepada orang yang semula hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai, aman, diteror dengan berbagai macam bentuknya, seperti yang biasa mereka lakukan, penculikan, penyanderaan, bom bunuh diri, atau pemboman di tempat-tempat umum, dan yang semisalnya. Orang menjadi ketakutan, terteror, nyawanya sebagai taruhan, belum lagi harta benda dan fasilitas umum ataupun khusus yang mereka miliki. Teror, menerbar ancaman orang muslimin, muslimat, menjadi ketakutan. Semula mereka hidup dalam keamanan, dan keamanan itu sendiri kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah SAW sebutkan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sarabih indahu qutu yaumih faka'annama jumi'at lahu dunya bihadafiriha. Yang dari pagi kalian mu'afa, sehat, Allah berikan padanya afiyah, enggak sakit. Aminan fi sarabi, aman dalam jalannya. Kadang tidak kita sadari, dari rumah kita ke masjid, bahkan di waktu gelap subuh, tidak ada rasa takut. Walhamdulillah, kenikmatan dari Allah. Dengan tenangnya kita, dengan yakinnya keluar rumah untuk ibadah. Wah, kata yang belajar dari rumahnya ke pondoknya, ke ma'hadnya, ke sekolahnya dengan tenang. Tidak ada yang ditakuti. Orang tua melepas anaknya dengan tenang, karena keamanan. Yang pedagang dengan tenang keluar rumah, ke pasar, ke sana, kemari, keliling. Yang ibu-ibu belanja, wahakadha. Aminan fi sarobi, aman di jalannya, enggak ada yang ganggu dia, enggak ada yang menyakiti dia. Itu kenikmatan besar dari Allah, pembenahan di muka bumi. Dan di hari itu dia punya makannya cukup, sehingga tidak mengemis. Itu seakan seperti dunia seluruhnya telah diberikan kepada dia. Apa yang kamu inginkan lebih dari ini? jasadmu sehat, jalanmu aman, dan hari itu kamu cukup bisa makan untuk kamu dan istri anakmu. Walhamdulillah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Makanya Allah sebutkan jangan kalian rusak di muka bumi setelah itu dibenahi. Dirusak ini stabilisme, dihancurkan stabilitas yang ada di suatu negara atau daerah tertentu, sehingga orang ketakutan, hilang rasa amannya, khawatir anaknya akan jadi korban, istrinya, orang tuanya, teror, haram. Bagaimana kemudian itu semua diatasnamakan agama? Bagaimana semua itu kemudian disebut sebagai Islam? Islam berlepas diri dari yang semacam itu. Yang ketiga, mengingat apa yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Musnad Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatus samha, bahwa agama yang paling Allah cintai al-hanifiyah, yang lurus, samhah, yang mudah, ringan. Hanifiyah bertentangan dengan syirkiyat, segala bentuk kemusyrikan kepada Allah dalam ibadah kepadanya, mempersekutukan Allah dengan yang lain, sehingga ada yang dituhankan dan disembah selain Allah. Penyebab, dan ini lebih lagi sebagai bentuk pengerusakan di muka bumi, syirik hanya mendatangkan malapetaka dan bencana. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ampuni jika disekutukan dengan yang lain. Tidak akan Allah ampuni musyrik. Oleh sebab itu kita pula menasehatkan kepada segenap kaum muslimin untuk menangkal dan menolak serta selalu berhati-hati dari ajakan radikalisme. Dan itu tidak bisa dihadapi dengan kebatilan yang lain. Sebagian orang jahil menolak kebatilan radikalisme ini dengan kebatilan dalam bentuk lain, sama saja. Sebagian mereka menghadapinya dengan seruan kepada liberalisme, kebebasan sama sekali, yang diistilahkan hurriyatul fikr, hurriyatul adyan. kebebasan orang berpikir, kebebasan orang untuk beragama, sama saja semua agama, semuanya benar, semuanya baik. Kamu mau ibadah dengan caramu sendiri-sendiri, mau menuhankan siapa, itu baik, semuanya benar. Mayas loh, gak benar yang semacam ini, batil. Yang Allah cintai itu hanifiyah, tauhid, mengesakan Allah semata dalam ibadah, dalam uluhiyah, dalam ketuhanan, menyembah hanya kepada Allah. Tidak bisa radikalisme ini ditangkal dengan liberalisme. Yang ini ekstrem kanan, yang itu ekstrem kiri. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Innad dina indallahil Islam. Dan agama di sisi Allah yang Allah ridhai hanyalah Islam. Sebagian muslim minder dengan Islamnya, sehingga menyeru, ya Allah, semua agama sama, sama-sama baiknya. Bahkan tidak boleh, katanya, orang mengaku bahwa Islamlah yang paling benar, paling baik, karena pada hakikatnya semua sama. Bagaimana sama? Allah tidak terima. Bagaimana sama? Allah murka kepada yang memeluk selain Islam. Allah tidak akan ampuni dosanya. Bagaimana kamu samakan? Hanifiyah, samhah, dan mudah. Samhah, gampang. Samhah ini bertentangan dengan tatarruf, irhab, dengan radikalisme, dengan terorisme. Karena itu tidak samhah, tidak gampang, tidak ringan, tapi sulit dan menyulitkan orang lain, orang banyak, memberatkan, membuat susah, membuat takut banyak pihak. Padahal Islam ini samhah, gampang, sederhana. Dengan ajaran-ajarannya, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan di dalam sunnah, gampang, alhamdulillah. Yang keempat, mengingat hadis di Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah. Ketahui oleh kalian bahwa ahlul kitab sebelum kalian berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73. Dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Fintan wa sab'una finnar. wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. 72 darinya di neraka. Ma'adallah. Dan hanya satu yang di dalam surga, yaitu al-jama'ah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab li sahibih la yabqa minhu arqun wala mafsal illa dakhala. Dan akan keluar dari umatku ini orang-orang yang menjalar pada diri mereka hawa nafsu, menguasai mereka sebagaimana penyakit rabies menjalar kepada penderitanya. Tidak tertinggal satu pembuluh darah pun, tidak tersisa satu sendi pun dalam tubuhnya kecuali penyakit atau wabah tersebut menyerang dan memasukinya. Artinya sebagaimana itu betul-betul menguasai dirinya, maka hawa nafsu pun seperti itu ketika menguasai orangnya. Betul-betul dia dikungkung dan dipimpin oleh hawa nafsu dan kebodohannya. Hadis ini hadis azim, begitu agung, banyak faedah di dalamnya. Antara lain bahwasanya perpecahan itu sunnatu ahlil kitab. Ajarannya dan contoh dari ahlul kitab tercela. Yahudi maupun Nasara selalu terpecah belah dalam agamanya. Tidak, mereka tidaklah bersatu dalam beragama. Mereka tidak taati ajaran Rasulnya, sehingga mereka banyak sekte dan ajarannya. Dan Rasul kabarkan pula di dalam hadis ini bahwa umat ini pun akan terpecah belah. Dan ini ancaman, selain berita dari Rasulullah, adalah celaan agar mereka mewaspadai segala yang akan membuat mereka terpecah, membuat mereka tercerai-berai, karena perpecahan di dalam syariat selalu disebut dalam celaan. Gak ada yang dipuji oleh Allah atau Rasulnya, gak ada. Tidak pernah ada Allah atau Rasul berbicara tentang perpecahan, kemudian itu konteksnya pujian, sanjungan, gak ada. Cari di ayat mana. Yang ada sekian banyak ayat cercaan dan celaan berat. Wala takunu minal musyrikin. Allah sebutkan, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang tidak diampuni oleh Allah tadi. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Orang-orang yang memecah belah agamanya dicela oleh Allah bahwa itu warisan ajaran musyrikin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jangan kalian berpecah belah. Sekian banyak. Ini Rasulullah berbicara tentang perpecahan, lihat. 72 darinya di neraka. Hanya satu yang selamat di jannah. Enggak kemudian dipuji oleh Rasulullah. Oh, enggak apa-apa berpecah, berbeda. Semuanya baik, semuanya akan di surga. Enggak. Neraka tempat kembalinya. Dan ini semua seperti kata Ibnu Hazm rahimahullah menjelaskan kepada kita semakin nyata tidak benarnya apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat. Bagaimana rahmat? Perselisihan kok dirahmati? Yang ada celaan, yang ada larangan dari Allah, bagaimana akan menjadi rahmat? Bahkan kalau dilihat dari mafhumnya, mafhumul mukhalafah, bahaya. Kata Ibnu Hazm, kalau dikatakan mantuknya secara tekstualnya perselisihan umatku rahmat, sehingga yang dirahmati adalah perselisihan mereka, berarti lawannya mendapat lawannya. Apa lawan perselisihan? Persatuan. Ketika mereka sepakat, umat ini sepakat, umat ini bersatu padu, apa lawannya rahmat? Laknat. Umat ini dilaknat kalau mereka sepakat. Umat ini dilaknat kalau mereka bersatu. Karena yang dirahmati perselisihan mereka. Makanya enggak benar hadis itu. Enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semacam itu. Orang-orang yang lemah dan kerdil keilmuannya, sering menyuarakan itu untuk membenarkan semuanya. Perselisihan umat ini rahmat, hadapi dengan lapang dada. Itu membawa rahmat bagi umat ini, membawa rahmat. Dicela Allah, dilarang oleh Allah, membawa rahmat. Islam datang untuk menyatukan. Rasulullah SAW dengan sunnahnya diutus untuk menyatukan di atas al-haq dengan tuntunan Quran dan sunnah yang mulia. Selain daripada itu, kata Imam Al-Amir As-Sanani rahimahullah, ketika Rasulullah sebutkan 73, 72 darinya di neraka ancamannya, hanya satu yang selamat di jannah, mengingatkan kepada kita bahwasanya jalan untuk sesat, cara dan ajaran yang menyimpang itu banyak, beraneka ragam, konsep dan metodenya banyak sekali, warna-warni. Tetapi kebenaran itu hanya satu. 72 darinya di neraka. Banyak sekali kan? Yang ini murji'ah, meyakini amalan itu bukan dari iman. Iman cukup yang di hati atau yang terucap dalam lisan. Yang itu Jahmiyah, Mu'tazilah, menolak dan mendustakan sifat-sifat Allah yang hak di dalam Quran dan Sunnah. Yang satunya lagi Rawafid, yang membenci dan memusuhi para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Yang satu lagi Khawarij, yang mengkafirkan kaum muslimin yang bukan dalam kelompok mereka, yang selalu menghasut dan memprovokasi umat terhadap pemerintahnya, yang katanya begini, yang katanya begitu, tidak berhukum dengan hukum Allah dan seterusnya. Banyak cara bentuk kesesatan itu. Kebenaran hanya satu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah tentang hadis ini, li'anna tariq ilal haq wahid, karena jalan kepada al-haq cuma satu. Wa kullu turuq ghairihi masdudah, dan semua jalan selain itu tertutup, buntu, enggak akan menyampaikan dan mengantarkan mereka kepada al-haq. Syaitan paling demen, paling senang mempromosikan semua jalan tadi yang sesat ini, banyak tadi. Makanya suara-suara mereka, para syaitan ini, sudahlah, hormati perbedaan, hargai, hendaknya kita toleransi. Semuanya baik. Ada 1001 jalan menuju Roma. Cara mungkin berbeda, kamu begini, orang lain begitu, yang ini begitu. Yang penting tujuannya sama. Jangan saling menyalahkan. Ini suara-suara syaitan. Jangan saling menyalahkan. Jangan anggap dirimu paling benar sendiri. Semuanya baik, sudah enggak ada yang jelek. Perselisihan itu rahmat tadi mereka katakan. Kata para syaitan, Rasul sebutkan 72 darinya di neraka. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan ketika Rasulullah bersabda, bukan dengan hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita pentingnya kita belajar mengetahui ajaran-ajaran yang batil. Yang salah. Untuk apa dipelajari? Untuk kita bisa selamat darinya. Makanya disebutkan waman la ya'riful syarra minal khair yaqa'fi. Orang yang enggak bisa bedakan mana baik mana jelek akan terjerumus dalam kejelekan tanpa dia sadari. Dia anggap ini baik karena semuanya baik, semua dia anggap baik, semuanya memperjuangkan Islam katanya. Enggak pernah diajarkan. Maka kejelekan harus diketahui, diwaspadai, untuk dibenci, untuk ditolak, sehingga kita bisa selamat darinya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah dinur rahmah, agama rahmat. Dan Rasulullah SAW diutus Allah rahmatan lil alamin. Dalam Bukhari di Adabul Mufrad dari Jarir Rasulullah SAW sebutkan, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Yang tidak merahmati orang lain tidak akan dirahmati Allah. Yang tidak kasih sayang kepada orang, maka Allah pun tidak akan menyayangi dia. Dari hadis Qurrah, seorang bertanya kepada Rasulullah, aku ini kadang menyembelih kambing, tapi aku rahmat kepadanya, iba, kasihan. Kan ada orang begitu kan, dia gak tega ngelihat darah, kasihan. Halal ini masyru' bahkan disyariatkan, apalagi waktu Idul Adha ya, atau akekah anak kita. Masyru' pahala menyembelih binatang ini untuk Allah. Tapi sebagian orang jiwanya gak bisa ngelihat, kasihan. Ya Allah, binatang ini kasihan, direbahkan kemudian disembelih, seperti teriris hatinya. Maka Rasulullah katakan kepadanya, orang yang seperti ini, wasyat in rahimtaha rahimakallah, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun Kalau kamu merahmatinya, Allah merahmatimu. Dua kali Rasul katakan. Kambing pun, jika kamu merahmatinya, Allah merahmatimu. Rahmat. Nah, itu terbukti. Bagaimana kita diperintah menyembelih dengan cara baik. Pastikan tajamnya pisaumu. Supaya tidak menyakiti binatang ini. Sekali ayun, selesai. Kalau tajam enak. Dilarang di hadapan binatang lain, gak boleh. Rahmatnya Islam. Lihat. Binatang ini, makhluk yang tidak berakal. Gak boleh kamu sembelih di hadapan kambing-kambing yang lain. Harus ditutupi. Ini kan melihat. Dia makhluk. Punya perasaan. Takut, sedih. Di Bukhari pula di Adabul Mufrad disebutkan seseorang mengambil anak burung yang masih kecil. Lalu induknya terbang keliling di sekitar mereka mencari di mana anaknya. Binatang, tapi dia punya perasaan, punya kasih sayang anaknya. Rasul katakan kepada mereka, man adha hadha atau hadha tayyir. Siapa yang mengganggu burung ini? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan didapati seseorang yang dengan sengaja menyembelih anak onta di depan induknya. Dengan sengaja. Entah apa maksudnya. Anak masih menyusu. Disembelih di depan induk. Induknya gelisah dan sedih dan marah. Tapi terikat tentunya gak bisa berbuat apa-apa. Gak lama setelah itu orang ini gila. Hilang ingatannya. Hukuman dari Allah. Bukan begitu rahmat Islam. Kamu mau nyembelih, silahkan. Tapi ada tata cara rahmat yang Allah ajarkan. Nah. Wala tunza'u rahma illa min syaqi. Di hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan rahmat itu tidaklah terambil kecuali dari orang yang celaka. Hanya orang celaka yang enggak punya rahmat, enggak punya kasih sayang. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, la yahilu laka an tu'dhi kalban wala khinziran bighairi haqq. Fakaifa tu'dhi muslimah. Enggak halal kalau kamu mengganggu anjing atau babi sekalipun. Binatang najis, binatang haram iya, tapi enggak halal untuk diganggu. Karena kamu benci, kemudian kamu pukul, kamu lempari batu, kamu haram. Dosa kamu. Bahkan kita tahu bagaimana seorang wanita masuk surga gara-gara anjing kan? Sangat hausnya. Sehingga anjing ini menjilat-jilati tanah di sekitar sumur. Karena haus yang luar biasa. Turun wanita ini ngambil air, dikasihkan ke anjing ini, masuk surga dia. Anjing, najis binatangnya. Haram dagingnya. Babi pun demikian. Tapi enggak boleh disakiti rahmatnya Islam. Pembunuhan atau hukum membunuh ada di dalam Islam. tapi dengan rahmat. Hudud itu ada di dalam syariat. Tentunya bagi yang pantas mendapatinya, dihukum mati. Dan di alam pun, di dunia ini kan ada hukuman mati di banyak negara lah. Di setiap negara ada tentunya. Bedanya kalau Islam menawarkan cara terbaik, penuh rahmat bahkan kepada si korban yang dieksekusi. La hadda illa bisayf. Rasul sebutkan hukuman had itu hanya dengan pedang. Dengan sekali ayun dipukulkan dari belakangnya, dengan sekali pukulan pedang yang begitu tajam dan orang yang begitu pengalaman, terpisah kepala dari badannya, selesai. Orangnya tidak tersakiti, si korban, dibandingkan cara-cara lain yang ada. Ada yang metode disetrum dengan tegangan tinggi, tersiksa dia sebelum matinya. Luar biasa. Ada yang digantung, hubungan gantung, waliyadzubillah. Berapa lama dia untuk mati tersiksa. Ada yang entah diracun, disuntik, atau di segala macam cara. Kita sebutkan ini karena yang dipertontonkan kepada umat manusia oleh kelompok-kelompok radikal ini, ISIS, Daesh maupun yang semisalnya, jauh dari rahmat, jauh dari cara Islam. Ada yang dibakar oleh mereka, korbannya. Ada yang dimasukkan kerangkeng besi, kemudian pelan-pelan ditenggelamkan ke dalam air sampai mereka mati. Dan cara-cara lain yang biadab dan jauh dari rahmat. Kalaupun ini musuh, kalaupun ini orang kafir, aina rahmah, di mana rahmat? Oleh sebab itu pula, nyawa di dalam Islam sangat tinggi nilainya. Di Baihaqi dari hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah tawaf di Ka'bah, beliau katakan, "Ma asyrafaki ma a'zamaki." Betapa mulianya kamu wahai Ka'bah. Betapa agungnya kamu. Wala nafsum mu'min a'zamu indallahi minki. Tapi sungguh nyawa seorang mukmin di sisi Allah lebih agung darimu. Ka'bah. Hafizahullah, semoga Allah selalu jaga. Tapi seandainya, seandainya Ka'bah dirusak, dihancurkan, diporak-porandakan, tentu dosa besar dan kebiadaban yang luar biasa, tidak terampuni. Tapi jika dibanding dengan seorang muslim dibunuh tanpa hak, menjadi korban, mati, dosanya di sisi Allah lebih besar ini, pembunuhan kepada seorang muslim, dibanding merusak Ka'bah dan menghancurkannya. Nyawa sangat dijunjung tinggi di dalam syariat. Oleh sebab itu Nabiullah Musa alaihi salam menyesal di yaumul qiyamah dan takut untuk menghadap Allah mengingat yang beliau pernah lakukan. Beliau katakan, inni qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha. Hadis di Bukhari Muslim. Aku telah membunuh seorang jiwa manusia yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Kita tahu kisah Nabi Musa, ma'ruf. Dan yang dibunuh bukan seorang mukmin, orangnya Fir'aun. Dan sekali pukul mati itu orang. Musuh Nabi Musa, kufar dari orang-orang kafir. Tetapi permasalahannya, siapa yang memerintahmu membunuh dia? Nyawa ini besar nilainya di sisi Allah. Siapa yang mengajarkan kamu untuk membunuhnya? Dengan perintah siapa kamu halalkan nyawa orang ini? Kamu merenggangkan nyawanya? Dengan dasar apa? Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak? Menyesal Nabi Musa, seorang nabi yang mulia, takut kepada Allah. Aku telah membunuh orang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nyawa bukan urusan enteng, besar. Bahkan kalaupun itu nyawa seorang kafir, apalagi itu nyawa seorang muslim. Oleh sebab itu, kita terpanggil untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, tentang hakikat ajaran radikalisme dan betapa itu jauh menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sunnah banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang mereka ini dan gerakannya. Di Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW sebutkan, yansha'u nash'un yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Muncul generasi yang mereka itu baca Qur'an, semangat, bahkan rajin, tetapi tidak melebihi tenggorokannya. Artinya Quran itu hanya sebatas di mulutnya, tidak masuk ke dalam kalbu mereka. Kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah yaqulu kullama kharaja qarnun quti'a aktsara min 20 marrah hatta yakhruja fi iradihi muddajjal. Setiap keluar generasi dari mereka terputus. Artinya mereka tidak Allah beri umur panjang. Dammarahumullah, Allah hancurkan selalu. Qatalahumullah wa akhzahum. Muncul enggak lama terputus, diperangi, dilawan, maka terputus gerakannya, hancur. Yang terbunuh dari mereka terbunuh, yang mungkin tertangkap tertawan tertawan, yang lari dari mereka lari, gerakannya lenyap. Nanti mungkin sekian tahun lagi muncul lagi gerakan yang lain lagi dengan nama yang lain lagi, intinya sama. Enggak lama perangi putus. Terus demikian. Kata Ibnu Umar, aku mendengar ini dari Rasulullah, tiap keluar generasi mereka terputus, keluar terputus. Rasul katakan itu lebih dari 20 kali. Sampai di pasukan yang terakhir mereka keluar Dajjal. Artinya di akhir zaman, mendekati yaumul qiyamah, mendekati kiamat, tetap mereka akan muncul lagi ada, dan bersama Dajjal wal'iyadzubillah, menjadi pasukan dan pengikut Dajjal mereka ini. Orang-orang khawarij yang sifatnya Rasul sebutkan rajin banyak baca Quran tetapi tidak melebihi tenggorokannya. Artinya mereka selalu akses, ada. Enggak heran kita, Rasul yang kabarkan. Cuman dari kenikmatan Allah, mereka enggak pernah punya umur panjang. Dan dalam catatan sejarah demikian, enggak pernah berumur panjang. Dari awal dulu keluar mereka di zaman Uthman bin Affan, ya kan, rombolannya Abdullah bin Sabah dan yang bersamanya, menyuarakan ini itu, Uthman gak adil, Uthman nepotisme, Uthman begini, Uthman begitu, sampai terjadi apa yang terjadi. Mereka gulingkan Uthman, kudeta, mereka bunuh Uthman radhiyallahu anhu. Berapa lama? Gak lama. Naik Ali bin Abi Thalib, memerangi mereka semua. Di zaman Ali pun demikian. Sampai terbunuh Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljim. Enggak lama naik Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, memerangi mereka. Naik berikutnya Muawiyah dan para khulafa-khulafa yang setelahnya. Enggak pernah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, karena mereka ini jika punya waktu panjang semakin merusak di muka bumi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena mereka menganggap umat manusia ini di muka bumi selain mereka tidak ada yang cocok bagi mereka kecuali dibunuh. Mereka menganggap umat manusia ini sudah sangat rusak, sudah sangat fasik, sudah terlalu fajir, sudah terlalu kafir. Maka enggak ada yang cocok bagi mereka kecuali dibasmi dan dihabisi semua, dibantai. Dan itu yang mereka lakukan. Maka kalau diberi waktu lama, semakin banyak korbannya dari muslimin, semakin banyak yang mendapat kerusakan mereka dan kejahatannya. Berbeda, kata Syekhul Islam, dengan para pemimpin. Pemimpin-pemimpin dunia mungkin saja pada dirinya zalim, mungkin bengis, mungkin diktator, mungkin. Tetapi kadang masih Allah berikan padanya waktu lama kadang memimpin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin lebih. Kenapa? Karena pada dasarnya dia menjaga negerinya, si pemimpin ini memakmurkan negerinya. Walaupun ada kecurangan di sana sini, ada korupsi, ada ini, tapi secara umum negeri dia makmurkan. Dia bangun masjid, dia bangun tempat pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Orang mendapatkan kebaikan, banyak kebaikan darinya. Adapun ini Khawarij, para kaum radikal dan terorisme ini, para teroris ini gak ada kebaikan, gak ada kemakmuran yang mereka buat. Merusak yang iya. Coba tunjukkan kelompok-kelompok teroris mana yang pernah membangun masjid di daerah sini, di kota itu. Mana? Di mana? Apalagi tempat pendidikan, mereka bikin ma'had, mereka bikin sekolah, di mana? Apalagi infrastruktur tambah jauh. Oh, demi kemakmuran mereka dibikinkan jalan, untuk kemakmuran hidup mereka dibikinkan selokan, irigasi untuk sawah dan lain sebagainya. Gak ada pengerusakan yang iya. Bom ini itu. Dan anehnya dan itu akan tersebutkan di dalam hadis lain, kita tunda saja pada saat hadis kita lewati. Di dalam riwayat Ibn Abi Asim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sebutkan, yakhruju fi hadhil ummah walam yaqul minha. Keluar di umat ini, Rasulullah katakan, keluar di umat ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bukan dari umat ini. Dan ini ketajaman pemahaman para sahabat Rasul SAW dalam memahami nas dari Rasulnya. Rasulullah katakan keluar di umat ini, dan Rasul tidak mengatakan keluar dari umat ini. Bedanya kalau seandainya dikatakan keluar dari umat ini, bahwa mereka yang keluar ini adalah teranggap dari muslimin, dari umat ini, umat Islam. Jadi mereka muslim, dari muslimin, cuman salah langkahnya, sesat jalannya, begitu. Tapi Rasul gak katakan itu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang aku dengar Rasulullah katakan keluar di umat ini, menunjukkan mereka bukan dari kaum muslimin. Bukan dari muslimin. Makanya banyak dari para ulama mengkufurkan mereka, kaum khawarij ini, yang sifat-sifatnya qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kaum ini kalian meremehkan salat kalian dibanding salat mereka, ahli salat, ahli ibadah. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum. Mereka baca Qur'an tapi tidak melebihi tenggorokan mereka. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah itu dari buruannya. Anak panah ketika dilepas begitu kencangnya, begitu derasnya dia lari. Ketika kena buruannya, rusa misalnya, des, karena saking kencangnya tembus sampai ke sini dan masih lari ini anak panah, masih ke sana karena saking kencangnya. Seperti itu anak panah, seperti itu pula mereka keluar dari agama karena terlalu ekstrim dalam beragama, karena terlalu radikal mereka keluar dari agama. Rasulullah sebutkan yandurur rami ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafi fayanduru wa yatamara fil fuk hal alaqa bihi syai' minad dami amla. Si pemanah tadi melihat anak panahnya, melihat besi tajam yang ada di ujung anak panahnya, melihat ini, melihat itu, sampai ke tali yang ada di busurnya. Apakah kiranya ada darah di situ atau enggak? Maknanya, hadis ini kata Nawawi rahimahullah, sesuatu yang mustahil. Bagaimana mustahil? Tadi kan anak panahnya lari kencang ya, kena buruan, des, tembus sampai ke sana, lari. Apa mungkin sekencang itu anak panah diharapkan oleh si pemanah kembali ke belakang? Ke belakang, masuk sini lagi, kembali lagi ke sini lagi, sampai kembali ke busurnya, dipegang lagi oleh si pemanah, dan dengan itu dia melihat darahnya. Oh, betul-betul kena sudah, ini darahnya ada, karena anak panahnya kembali ke belakang. Bisa? Mustahil, mana mungkin. Ya, kalau rekaman bisa di apa namanya, review atau apa? Review ya, ditarik ke belakang lagi. Itu kalau rekaman. Lah kalau anak panah mana mungkin? Artinya sebagaimana anak panah itu tidak mungkin bisa kembali seperti itu, yang Rasulullah maksud, kaum Khawarij ini telah keluar jauh dari Islam, dari agamanya, dan tidak mungkin mereka kembali kepada Islam. Nggak mungkin mereka kemudian kembali kepada agama ini dengan benar, bertobat, jadi baik. Nggak mungkin. Sebagaimana anak panah tadi pun tidak mungkin bisa kembali. Karena terlalu ekstremnya. Berlebihan dan melampaui batas. Keluar sudah dari agamanya. Dan tidak mungkin diharap bisa kembali kepadanya. Ini semua merupakan ancaman sekaligus celaan bagi orang yang dalam beragama ekstrim dalam pemahamannya, karena mereka ini wa'idiyah, hanya melihat nususul wa'id, nas-nas yang hadis atau ayat-ayat Quran yang ancaman-ancaman saja. Bagaimana murka Allah, ancaman bagi yang melakukan ini adalah ini, hukumannya ini. Tanpa mereka menengok kepada nususul wa'ad. Tidak melihat kepada dalil-dalil yang di situ, janji Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, tidak seimbang sayapnya. Hanya ancaman-ancaman ini yang mereka lihat sehingga ekstrim dalam memahami agama, dan karenanya pula mereka ekstrim dalam mengamalkan agama. Ini beberapa hadis yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, akan kita lanjutkan nanti seusai salat zuhur, selesai salat sunnah, karena waktu zuhur telah masuk. Kita cukupkan sesi pertama ini. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah.